وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Ya, lanjut. Sanian di halaman 130 paling bawah. Fadhal Pak Abdul Majid. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila dan Jumat warahmatullahi wabarakatuh. Afiatu iman baynakunna ila syaitan yunadir pada dijadzun ibad. Dijadzun ibad. Dijadzun ibad. Kabairu. Kabairu. Allahu tanfuha ain. Tuziluha. Tuziluha. Kafirlah ada nikmat dari sekarang bertahan, bahada mungkin dari umur, ada di kafir Allah bila aduhnya. Maka dari ketika pada ada kawal ini, pak ini Allah kafir anu berubah asal asal wajib pada tak nak lewat mati lagi. Fala taknut. Fala taknut lewat mati lagi. Dan pada akhir ingat taubat ini Allah sebagai Allah Ta'ala melihat dari asrafu ada muslim la taqnatu min rahmatillah. La taqnatu berarti tadi fala taqnat, afwan. Fala taqnat, afwan, bukan fala taqnut. Karena ini ya, wazannya qanata yaqnatu. Terus inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Fattawbatu tajabbu. Tajabbu. Fattawbatu tajubu ma qabilha ma qablaha badal musyriku wa kafiru ila taba Allahu alaihi qala ta'ala qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Baik, cukup. Selanjutnya yang kedua, Pak. Kandungan di hadis ini setelah mengatur hubungan kita dengan Allah, bainahu wa baina nafsi, ya, antara diri dia, ya, itu mengatur hubungan antara diri dia sendiri bahkan. Kandungan dalam hadis ini, yaitu sabda Nabi SAW, wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha, dan sertakanlah, ikutilah, iringilah perbuatan buruk, ya, dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik yang mengiringi perbuatan buruk akan menghapus perbuatan buruk tersebut. Ya, ini berarti zahirnya perbuatan-perbuatan buruk dapat dihapus dengan perbuatan baik, dosanya, selama bukan dosa besar. Nah, kalau dosa besar mesti tobat. Ya, kalau nggak tobat gimana dosa besar? Itu di akhirat tahta masyiatillah. Apa itu tahta masyiatillah? Di bawah kehendak Allah. Gimana maksudnya? Kalau Allah kehendaki, Allah ampuni dari awal. Kalau Allah kehendaki, Allah azab. Namun azabnya itu pun tidak mengekalkan. Ya. Nah, berarti ada kebaikan. Kebaikan yang paling super. Apa itu tauhid? Nah, tauhid ini menggugurkan, ya, kekekalan dia di neraka. Baik. Nah, di antara hal-hal yang menghapus dosa nanti disebutkan di situ oleh Syekh Shalih Fauzan. Ya, kata Rasulullah SAW, ada adullukum ala ma yamhullahu bihil khotaya. Maukah aku tunjukkan pada kalian tentang hal-hal apa yang dapat menyebabkan dosa-dosa kalian, wa yarfa'u bihi ad-darajat, dan dapat mengangkat derajat. Karena para sahabat, mau ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, isbagul wudu 'alal makarih. yaitu menyempurnakan wudu pada saat tidak suka menyentuh air. Artinya saat dingin, baru bangun tidur. Kemudian kata Nabi SAW, wa kasratul khutu' ilal masajid. Banyak memperbanyak langkah ke masjid. Sampai-sampai dulu ada sahabat yang rumahnya dekat masjid, gimana biar dapat fadilah ini? Dia muter-muter. Ya. Ya, kalau jauh gimana? Ya. Ya udah naik motor aja. Nah. Kalau jauh. Dihitung enggak? Mudah-mudahan dihitung. Lebih banyak ya bensin. Allah alam, iya mungkin. Ada bensin ya kan? Ya. Kan nanti kan dihisap itu kan. Pas duitnya kemana? Beli bensin ya Allah. Mana? Masjid. Ya. Padahal banyak tempat kerjanya. Ya minimal ada lah kayak gitu. Ya. Kemudian apa lagi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, wantidhar wantidharus shalah ba'da shalah fadzalikum ar-ribat fadzalikum ar-ribat. Kemudian menunggu salat setelah salat berikutnya dari maghrib nunggu ke isya. Itu sama dengan ribat. Apa itu ribat? Berjaga di hadapan musuh. Fadzalikum ar-ribat kata Nabi. Ya, maka itu sama dengan berjaga dengan musuh. Nah, baik, kemudian kita lanjut ke syarah Syekh Shalih Fauzan. Fa idza sadarat minal abdi sayyi'atun, apabila muncul dari sang hamba keburukan, yajibu alaih, maka wajib bagi sang hamba tadi ayyatuba ila Allah azza wajal, untuk bertobat kepada Allah azza wajal. Ya. Wa yatbi'uha bi hasanatin, dan dia mengiringi ya keburukan-keburukan tadi dengan hasanat. Fa innal hasanati yudhibna sayyi'at, karena kebaikan tadi itu dapat menghilangkan keburukan. Allah sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa aqimus salata tarafan nahar tarafain nahari wa zulafan minal lail, dan kerjakanlah salat pada kedua penghujung siang dan pada sebagian permulaan malam. Innal hasanati yudhibnas sayyiat, sesungguhnya kebaikan menghilangkan keburukan. Ya, apalagi tadi ada hadis khusus. Hadis khusus tadi yang kata Nabi, ala adulukum ya. Ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihil darajat, maukah aku tunjukkan pada kalian ya hal-hal yang dapat menyebabkan Allah menghapus dosa dan mengangkat derajat-derajat kalian? Kata para sahabat, mau. Tadi sebutkan apa aja? Isbagul wudu al makarih, menyempurnakan wudu di saat tidak suka kena air, kedinginan. Ya. Lagi dingin, namun bukan dingin yang dapat menyebabkan kita mudorot kalau berwudu ya. Ini dingin-dingin biasa aja. Tapi kalau dingin banget kalau kita wudu mati, ya gak boleh wudu justru. Tayamum. Ini dingin-dingin yang kalau kita wudu itu gak mati. Ya, kedingin aja gitu. Ya, tapi kalau dingin sekali kalau kita wudu mati, itu gak boleh wudu. Dosa kalau wudu justru. Ya, menyelamatkan jiwa itu penting. Makanya ada daruratul khams ya, ada darurat yang namanya jiwa. Sama kayak antum lagi darurat kelaparan di tengah hutan. Enggak ada makanan kecuali bangkai. Saya enggak mau makan bangkai, dosa, mati, terhitung mati bunuh diri. Ya, mesti makan. Menyelamatkan jiwa itu? Enggak mau, itu lain lagi ya. Ya, enggak doyan gitu. Kan apa? Enggak bisa masuk gitu. Tapi kalau udah sangat kelaparan, ya, pernah enggak kondisi kayak gitu? Ya. Hah? Belum pernah. Antum selama ini kan kenyang, nasi uduk di mana-mana. Iya. KFC ada, nasi uduk ada, mau ada, bakso idola ada. Sekarang antum mau sate ada, sate tinggal milih beber apa? Pawarno. Iya, mau milih. Oh, enggak ya mau. Nanti antum kalau kelaparan banget tuh, baru. Iya, ini kan pas lagi darurat. Kalau darurat itu udah enggak milih-milih. Udah. Ya, antum lagi lapar aja nih. Enggak biasa makan jengki, akhirnya dimakan juga jengki. Kenapa? Lapar. Ya udah. Gitu Syekh Marwan ya. Ya, qala sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams wal jumu'ah ila al-jum'ah, salat lima waktu dari Jumat ke Jumat berikutnya, wa ramadhan ila ramadhan, dari ramadhan ke ramadhan berikutnya, mukaffiratun lima bayinahunna, itu penggugur dosa diantara keduanya. Masya Allah. Kapan itu? Idajtunibat al-kabairu, selama dosa besar itu dijauhi. Nah ini penting ya, ini koidnya nih ya, apa syaratnya itu selama dosa besar dijauhi, karena dosa besar itu mesti tobat ya, mesti tobat. Tobat dari dosa besar itu gimana sih? Ya tobat, istighfar gitu, minta ampun pada Allah. Nah ya, tobat. Nah berarti mengikuti syaratnya yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di Riyadhus Shalihin, menyesalinya, menjauhi perbuatannya, tidak melakukannya lagi. Tapi kalau berulang-ulang, ya ini tomat, tobat kumat. Kalau bahasa kita apa? Tobat sambel. Tahu deh sobat sambel, kok bisa ke sambel itu gimana? Hah? Oh, kapok tapi masih itu ya. Oh iya benar ya. Oh, ke situ. Baru enggak saya. Iya juga ya. Kalau makan sambel kan pedes ya? Ya, makan rujak pedes. Oh, pengen lagi. Oh iya. Benar-benar. Kok baru nyambung saya ya? Dari dulu kepikiran apa korelasinya? Kok namanya tobat sambel? Oh iya. Nah. Taib. Itu ternyata wajul istidlalnya. Taib. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tamhuha, yang dapat tamhuha itu maknanya apa? Tuziluha, menghilangkannya. Wa tukaffiruha, menghapusnya. Ya, hadza min fadlillah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah diantara karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadza min jumlatil umur allati yukaffiru biha, allati yukaffiru Allahu biha adz-dzunuba. Nah, ini diantara perkara-perkara yang Allah mengampuni dosa-dosa dengannya. Ya. Kadzalika man hafadha 'alal fara'id, demikian pula orang yang menjaga ya, fardu-fardu. Fa innallaha yukaffiru anhu adz-dzunuba as-shagha'ira. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang kecil. Fala taqnat mir rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Bal badir ila taubah, bahkan bersegeralah untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Ya Allah Ta'ala berfirman, kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah, katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas dari mereka sendiri, ya janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Putus asa dari rahmat Allah itu dosa besar. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah mengampuni semua dosa-dosa. Nah, namun ayat ini ya ikhwah dijadikan landasan untuk roja, berharap. Jangan cuma bersandar ayat ini. Ya. Pakai bersandar ayat-ayat azab juga yang lainnya. Baca ayat-ayat azab, tadabburi, biar ada khauf, biar ada takut. Jadi khauf dan roja itu mesti ada pada seorang muslim. Jangan cuma di ayat ini aja. Mau dosa ingatnya ayat ini. Salah. Kalau mau berbuat dosa ingatnya ayat azab. Kalau mau buat dosa, dosa enggak ya? Oh, iya, tenang aja. Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusikum la taqnatum min rahmatillah. Ya akhirnya enggak takut. Ya. Ayat ini kapan kita gunain? Ketika kita mau tobat. Ya. Kalau mau dosa, mau berbuat dosa, ingat ayat-ayat azab. Nah, kalau mau tobat, ingat ayat ini. Nah itu, khauf dan roja, takut dan harap itu ada pada seorang muslim. Gak bisa lepas keduanya. Gak boleh salah satunya aja. Siapa yang beribadah kepada Allah, kata para ulama, dengan khauf saja, maka dia khawarij. Siapa yang beribadah pada Allah dengan roja saja, maka dia murjiah. Siapa yang beribadah pada Allah dengan mahabbah saja, maka dia sufi. Sesat semua. Sesat semua. Ahlu sunnah gimana? Beribadah pada Allah dengan mahabbah, cinta. Dengan khauf, dengan roja. Gak ada yang hilang. Ya, gak ada yang hilang. Ya, jangan cuma nama mahabbah aja. Ya, ini sufi ini. Ya. Orang sufi itu gak ada khauf, gak ada roja. Dia mahabbah aja. Yang penting Allah cinta. Gak apa-apa saya di neraka, yang penting Allah cinta, Allah ridho, kata dia. Tapi barakallahu fikum. Ya dan bila ini ngeri ini ya. Kemudian mana lagi tadi? Ya. Fataubatu tajubbu ma qablaha, maka taubat itu menghapus semua dosa-dosa sebelumnya. Balil musyriku, bahkan orang musyrik, wal kafiru, orang kafir, idza taballahu taballahu alaih, jika dia bertobat Allah memberinya tobat. Ya, itu bahkan kita itu ngiri ya ikhwan. Saya sering menyaksikan orang yang baru masuk Islam. Enak bener ya, dosanya langsung habis. Hah? Ya kan? Dosanya langsung habis. Bahkan kebaikan-kebaikan dia dulu langsung jadi pahala buat dia. Kebaikan dia yang dulu, mungkin kan ada orang kafir yang baik ya. Enggak ya, semua orang kafir itu bengis. Orang kafir itu ada yang bengis, ada yang pelangak-pelongo, ada yang baik. Ya. Nah, ada yang ya, yang bengis sekalipun dihapus dosanya. Enak bener ya. Lah kita Islam dari dulu dosanya bertumpuk, enggak ada jaminan diampuni. Kita ngeliat orang kafir dia masuk Islam dengan, ya Allah. Itu kadang-kadang ngenes buat diri sendiri, selain senang gitu. Ada orang yang masuk Islam, tapi ngenes sama diri sendiri. Enak bener ya. Dia baru masuk Islam, dia dosa apa dulu, zina, riba, apa kan? Kelar semua udah, habis. Hilang semua. Dan dia dulu pernah berbuat baik, nyantunin, ya, pernah donor, pernah apa, dihitung pahala. Dihitung itu. Jadi enggak nol-nol, ada pahalanya, Allah hitung. Ya, Allah hitung. Apalagi kalau dia Nasrani. Ya. Ada keimanan-keimanan dia kepada Allah dulu, ya. Itu dihitung pahala. Kalau dia masuk Islam, kekafiran dia karena mengimani Yesus sebagai Tuhan, diampuni. Tuh, enak bener. Enak bener. Nah, ini kadang-kadang kita ngenes juga. Nah, kita ini gimana nih? Nah, tapi itu dia. Ya. Nah, itu ya. Taubat ya. Taubat. Masih ada jalan keluarnya juga, taubat. Ya. Nah, ini orang kafir, orang musyrik, kalau dia bertobat maka Allah ampuni taubatnya. Qala ta'ala, Allah taala berfirman, qulil ladzina kafaru, katakanlah kepada orang-orang kafir, iyantahu, apabila mereka berhenti dari kekafiran mereka, tobat, yughfar lahum, maka mereka akan diampuni. Apa itu yang diampuni? Maqad salafa, maqad salaf, dosa yang telah lampau diampuni. Allahu akbar. Ya, yang lampau. Ya. Sampai sini tadi Pak Majid ya. Fadhal. Syekh Marwanto. Fala tata'azam, fala tata'azam dzunubi, az-dzunuba, az-dzunuba wa ta'as, wa ta'as, wa ta'as, wa ta'as, wa ta'as min rahmatillah. Itu kan dia tata'azam fi'il mudhari majzum dengan la nahiyah kan, maka ta'as juga majzum ma'tub min taubati. Fil mudhari fil amr lagi fata amal ma'anak sika bihada al miqyasi miqyasi wa aksir wa aksir wa aksir minal hasanati wa tukman sayyati wa Allahu jalla wa ala yakfu wa yakfuru ida fa'alta ida ida fa'alta khuluqil hasan wa bil khuluqil hasan wa bil khuluqil hasan wal kalami tayyib wa bis basyasyah wa bil basyasati fa in fa in dzalika fa inna dzalika mimma yasra'u al yuzra'u mimma yasra'u al mawjatu mimma yasra'u apa yasra'u yasra' yasra'u al mawjat al mawjat mawaddata al mawaddata fi qulubi wa yu'allifu baina an nas. Na'am. Dari mana tadi Syekh Marwan? Nah, itu kan orang kafir musyrik aja kalau tobat diampuni ya. Maka kata Syekh, "Fakaifa bidzanbil ladzi huwa dunal kufri wasyirk?" Ah, maka bagaimana lagi dengan dosa yang di bawah kekafiran dan kesyirikan? Ya diampuni. Ya. Diampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, kata Allah. Ya. Ya, bisa diampuni kalau tobat. Fala tata'azzamid dzunuba, jangan Anda menganggap besar dosa Anda sehingga Anda putus asa gitu. Ya. Betul itu dosa besar, kita enggak boleh menyepelekan, tapi juga jangan terlalu menganggap besar sehingga kita putus asa. Ada orang yang kayak gitu, ah udahlah udah terlanjur. Terlanjur basah. Mandi sekalian. Ada orang kayak gitu. Ya. Masih ingat enggak kisah tentang seorang yang membunuh 99 jiwa? Nanya, ada tobat enggak? Hal wajat tadi, min taubatin lah. Kata pendeta tadi, apakah kamu mendapati saya ini masih punya bisa tobat? Kata pendeta, enggak. Khusus asa dia, ah udahlah tanggung, cepek lah. Dia bunuh tuh pendetanya. Jadi 100. Ya, kan begitu. Dia membunuh 99, digituin putus asa dia, udahlah sekalian aja. 100, Allahu musta'an. Ya, kadang-kadang begitu. Makanya hati-hati ya kalau kita ditanya sama orang-orang yang mau tobat. Ya. Jangan bikin orang putus asa. Ya. Jangan bikin orang putus asa. Itu bahaya. Baik. Dan itu juga dosa besar. Ya. Ada orang yang berkata, "Allah enggak bakal ngampunin kamu." Ya. Kata Allah, "Ada apa ini? Si fulan bersumpah enggak akan mengampuni aku." Qad ghafartu fulan wa ahbattu amalak, kata Allah. Aku ampuni si fulan, aku hapuskan dosa apa amalan kamu. Nah, itu bahaya itu, bikin orang ya, apa namanya? Putus asa dari rahmat Allah. Ya. Walaupun dosa dia sepenuh bumi. Ya. Sepenuh bumi. Itu bisa Allah ampuni. Bisa Allah ampuni. Jangankan ya, belum mati. Kalau sudah mati sekalipun bisa Allah ampuni. Ya. Kata Allah apa? La ataitani biqurabil ardi khotaya la ataituka biqurabiha maghfiratan, kata Allah. Ya, ya bena Adam la ataitani la tusyriku bi syai'a. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku ya biqurabil ardi khotaya, dengan sepenuh bumi dosa, kesalahan, wala tusyriku bi syai'a, tapi engkau tidak pernah berbuat syirik kepadaku sedikit pun, la ataituka biha maghfiratan. Ya. Aku akan mendatangi, aku akan datang padamu dengan sepenuh bumi pula ampunan. Ya. Nih, jangan nakut-nakutin orang ya. Ya, kasih orang kabar gembira, basyiru, wala tunafiru, jangan bikin orang lari. Apa itu? Ini terjadi di sini juga waktu itu, karena jamaah kan ayah saya gitu. Ha. Jadi karena mungkin tidak ada imam, cuma 3 orang, akhirnya yang menjadi imam itu adalah seorang pemuda yang kita memang tahu persis dia pernah berusia. Ha. Akhirnya dari setelah waktu itu kan ya, kalau secara sah, sah. Kalau secara sholat sah nggak? sah selama terpenuhi syaratnya jadi imam. Ya. Al-Fatihah dia benar, enggak lahan jali, lahannya kopi aja. Ya salatnya sah. Salatnya sah, apalagi kalau saja sirri. Jujur, enggak ketahuan, udah sah aja udah. Selama rukun dia benar, ya sah. Ya terus gimana dia berzina? Sah. Ahlussunnah wal Jamaah itu punya kaidah. Salat bersama imam itu sah. Imamnya fajir atau soleh. Ya. Enggak usah fajir soleh, ahli bid'ah sekalipun. Imam ahli bid'ah. Imamnya ahli bid'ah sekalipun. Sah enggak? Sah. Ya kecuali ya itu kan mukafir ya. Yang udah kufur ya. Kalau ahli bid'ah yang bid'ah-bid'ah kufur enggak dianggap kayak bid'ah Jahmiyah. Itu enggak dianggap. Rafidhah enggak dianggap kata Imam Bukhari. Sama aja bagi saya. Sholat di belakang Rafidhah, imamnya Rafidhah, itu sama seperti imamnya Yahudi Nasrani, kata Imam Bukhari di Khulqu Af'alil Ibad, di buku beliau. Ini bid'ah-bid'ah yang bukan yang kafir. Bid'ah Murji'ah Jahmiyah, itu bukan kayak begitu. Bid'ah Rafidhah, bukan kayak gitu. Tapi bid'ah-bid'ah biasa yang di masyarakat. Ya, bid'ah maulid, apalagi? Ya. Itu gak bikin kufur. Gak bikin kufur. Ya sholat di belakang dia apa? Apalagi di, apa? Perzina juga. Sholat di belakang dia sah. Sah itu. Ya. Nah itu kita tahu dia perzina ya. Ya kita hukumi secara zahir. Dia fasik. Udah gitu aja. Nah, sekarang hukumnya sholat di belakang orang fasik gimana? Kan gak kafir. Sah. Nah, cuman nanti status mana yang lebih utama jelas, yang bukan kayak begitu. Ya. Masa ada pezina, ada Ustaz Marwanto kita tafadhol pezina? Masyaallah. Ada Ustaz Marwanto. Ya, itu baru. Itu lain lagi. Ya, itu kita enggak bisa hukumi kayak gitu ya pokoknya. Yang penting ya sepatutnya kita hukumi sah aja. Kita hukumi sah salatnya. Udah. Gitu. Ya mungkin dia mau tobat ya. Tobat berzina itu kan jihad. Cuman di Indonesia siapa yang mau ngerajam dia? Ya. Kalau dia belum pernah menikah, dicambuk 100 kali. Siapa yang mau nyambuk dia? Karena kan itu penggugur dosanya itu di dunia di had, ya di apa ditegakkan hadnya. Karena kalau ditegakkan hadnya diampuni dosanya. Pencuri tobat, dia nggak bisa tobat gitu aja, tegakkan had, ya. Potong tangannya. Nah, cuma sekarang siapa yang mau negakkan had? Bawa ke polisi, Pak saya zina, sama siapa? Mempacar saya, lah undur sendiri ke polisi. Mau kelapor kemana? Hah? Ke Pak RT? Ya, apalagi bingung. Ya. Saya dulu pernah ada orang datang ke anak gitu, tegakin anak rajam dong. Hah? Enak aja, habis ente anak rajam, anak di penjara. Enak aja. Laibar kalau fik ya kayak gitu-gitu ya sah lah sholatnya, nggak usah dikhawatirin. Kemarin itu sholat tegim sah udah, yakin sah, nggak ada keraguan. Jangan sampai ragu ya, jangan sampai ragu, sah nggak ya, sah nggak ya, itu kan ragu itu kan sah ya, itu sah udah. Lain lagi masalah keafdolan itu lebih jelas. Kau apa? Yang mana? Antum gitu? Ya nggak apa-apa. Ya? Ya. Kan semua imam yang ada itu pasti dia pernah menemui momen pertama kali jadi imam kan? Mana lagi tadi? Hah? Imam sendiri. Apalagi keluarganya jamaahnya banyak Pak ya. Mana lagi tadi? Yang mana tadi itu ya? Ya. Watai as, jangan-jangan kau putus asa dari rahmat Allah. Putus asa dari taubat, tub ila Allah ya sahabat. Bertobatlah pada Allah sahabat. Wala yakfi at-taubatu bil lisan, taubat itu enggak cukup di lisan, bal atbi taubataka bi amali salihat. Ya, iringilah taubat Anda dengan amal-amal saleh. Allah taala berfirman, illa man taba wa amana wa amila salihat. Tuh lihat. Kecuali yang bertobat wa amana dan beriman. Ini orang kafir nih. Kalau dia kafir, dia taubat dan beriman, kemudian beramal soleh. Faulaika yubadilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka itulah yang Allah gantikan keburukan mereka dengan kebaikan. Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Ya Allah Maha Ghafur, Maha Pengampun, Maha Rahim, Maha Merahmati. Fata'amal ma'a nafsika bihadzal miqyas. Maka ya, bermuamalahlah, berinteraksilah dengan diri Anda sendiri dengan mikyas ini, standar seperti ini. Ya, standar seperti ini. Acuannya kayak gini. Wa aktsir minal hasanati, perbanyaklah kebajikan, wa tub minas sayyi'ati, sayyi'ati. Bertobatlah dari keburukan. Wallahu jalla wa ala ya'fu, Allah mengampuni, wa yaghfiru, Allah memaafkan, Allah mengampuni, idza falta asbabal maghfirati. Jika Anda melakukan berbagai sebab-sebab, ya, diampunkannya dosa. Sanian yang kedua, bainaka wa bainan nas. Nah, hadis ini juga mengajarkan kepada kita, ya, interaksi kita, muamalah kita antara diri kita dengan masyarakat. Dengan sabda Nabi, khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ya, pergaulilah manusia, berinteraksilah dengan masyarakat dengan akhlak yang baik. Aib, ya. Yaitu bermuamalah, berinteraksi ma'ahum dengan mereka bil muamalati thayyibati, dengan interaksi yang thayyibah, wa bil khuluqil hasani, dengan ya akhlak yang baik, wa bil kalamit thayyibi, ucapan yang baik, wa bil basyasyah, ya dengan basyasyah. Basyasyah itu apa ya, manis, apa ramah ya. Ya, mukanya itu enggak nyebelin, mukanya itu ramah, ya. Jadi kalau ketemu orang itu Muslim itu kayak gitu, basyasyah. Ya itu urusan dia lah ya. Buang muka, mukanya mau dibuang ke tong sampah kan situ-situ juga. Kira-kira saya tuh, ini saya nanya itu. Ya, ya seorang Muslim itu basyasyah ya, memiliki basyasyah, ramah, wajahnya berseri-seri ketemu Muslim. Ya, kok bisa kalau ada orang yang nggak punya sifat ramah ini, itu aneh ini. Ya, tapi bawaan itu bawaan dari mana? Bawaan dari setan, rubah. Gak ada dalil-dalil bawaan-bawaan kayak gitu. Bawaannya emang begitu. Gak ada tuh bawaan dari setan. Rubah kayak gitu. Masa mau dipertahanin kayak gitu. Ya. Pernah itu kurang 4 bulan waktu masih baru-baru. Ya begitu aja. Ya, itu bawaan. Bawaan dari setan. Gak ada kayak gitu. Kok ngeliat orang sebel. Gak boleh kayak gitu ya. Ya ngeliat orang itu ya. Minimal kalau kita gak senyum. Ya udah jangan tampakin muka musuh. Buang muka apalagi kayak gitu. Boleh buang muka kalau dia itu apa? Ahlu bid'ah yang berat, yang mesti kita boikot. Apa? Nah itu pertahanan kita boleh beradat itu mesti dirubah. Gak bisa kita bertahan sama. Gak bisa kayak gitu. Kita sekarang mesti di. dibiasain beragama gitu. Gak bisa kita ini, oh saya udah dari dulunya begini, gak ada kayak gitu. Kita beragama kayak gini. Ini mohon dimaklumi, saya emang orangnya begini, gak bisa, gak kita maklumi. Ya, gak bisa kayak gitu. Ya. Sumatera, saya juga Sumatera. Lebih ujung mana mas saya? Ini enggak sama cowok ikhwan, oh galak, kira sama cewek aja. Nah, di kasir, ini mbak, ya, letak palanya kayak begitu mah. Aduh, itu kan ngeselin ya, kalau sama kita sebel, itu enggak boleh kayak gitu. Itu enggak ada tuh berdalil bawaannya dari sono, enggak bisa tuh bawaan dari setan. Nah, enggak bisa tuh bawaan dari setan, dirubah. Seorang muslim itu mesti punya sifat basyasyah. Mesti ada ramah terhadap muslim yang lain. Ya. Karena sikap ramah terhadap muslim yang lain ini yang menjadi asbab terciptanya ukhuwah. Ya. Lihat ada orang yang main bunuh-bunuhan karena main lihat-lihatan, ya. Main lihatan. Apa lo? Apa? Lo ngeliatin gua. Siapa yang ngeliatin lo? Berantem, bunuh-bunuhan. Itu gara-gara wajah. Ya. Ini coba nih, ini antum nih, apa namanya, lagi berebutan motor nih, mau belok kan, di jalan persimpangan, dia mau belok, antum juga mau lurus, trut, coba antum senyum, maaf pak, oh langsung dia, yang dia tadinya mau marah tuh, langsung, ya ya, siap, maaf ya, coba antum praktekin, iya. Coba kalau kita langsung, yang benar jalan, oh langsung dia ngotot juga, itu dapat dikalahin semua, sama kayak gitu, wajah. Ya, kalau kita ngotot nih, punya mata enggak? Balas dia. Balas dia. Saya sering lihat di jalan gitu, orang di jalan itu keluar tuh kalimat-kalimat binatang semua itu, gara-gara gitu. Ya, gara-gara gitu. Coba kalau kita gituin. Maaf ya. Oh, langsung. Sip. Ya. Dan gak percaya kan? Iya kan? Coba kita. Kalau merah di berbelok terus gitu, kalau enggak di berbelok terus malah ke kiri kan lurus tuh. Ah. Udah gak ada waktu lah kita ngurusin berantem-berantem kayak gitu. Gak ada waktu ngapain. Berantem-berantem gak penting gara-gara titik. Udah gak penting. Gak ada waktu gitu. Iya ngalah aja udah. Ya maaf pak gitu. Udah saya nungguin lampu merah. Iya udah. Maaf pak ya. Jangan panas-panas pak. Jalannya udah panas gitu. Masa iya antum rela waktu antum habis ngeladenin kayak gitu berarti? Ngapain? Kita berantem kayak begitu-gitu, rugi amat. Ya? Hah? Kok berantem sama kayak gitu-gitu, rugi lah. Ih, rugi bener gitu. Mending anggota itu, FPI, berantemnya sama Ahokers, mending itu. Nah, iya. Daripada kita berantem pakai gini buat apaan di jalan? Hah? Ngapain? Ya enggak? Ngapain? Waktu habis. Ya, waktu habis. Coba kalau kita maaf ya, udah selesai. Ya kan? Ya. Kalaupun kita bilang, tapi beneran aneh, ya biarin. Nah, yang waras ngalah. Ya. Saya juga kadang-kadang dulu begitu, cuman mikir-mikir ngapain ya ngabisin waktu karena klaim kita, tapi kita yang benar kok gitu, ngapain? Capek waktu. Ya, apalagi yang galak-galak itu apa nih? Yang kecil-kecil lagi orangnya. Yang kita pites itu insya Allah bisa itu kan. Sesering di jalan tuh, karena kita pakai helm dia kan nggak ngeliat kan, nggak ngeliat jenggot, marah-marah. Orangnya ini apa nih, kurus kecil, gue pites juga ini insya Allah mentil. Ini ya Allah galak bener. Pas buka helm, maaf Pak ya, oh baru dia gak enak ngeliat jenggot. Ini yang galak-galak yang kecil-kecil lagi kan. Kita badan gedean dikit kan, ini lebih kepancing. Ya Allah, ini anak. Kita lawan satu tangan, insya Allah masih menang. Dia dua tangan, kita satu tangan, insya Allah masih menang. Dia mungkin nggak nyampe. Allahul Mustaan. Mana lagi tadi? Fa'inna dzalika mimma yazra'ul al-mawaddata fil qulub. Karena yang demikian itulah yang menumbuhkan rasa cinta di hati. Oh, ini benar ini. Orang itu luluh dengan hadiah, ya, materi dan dengan senyuman. Ya. Luluh orang itu. Wa yu'allifu bainan nas. Nah, ini menyatukan hati-hati manusia. Ya, ini luluh orang itu dengan senyuman. Ya, enggak ada senyuman walaupun salaman tetap enggak bisa bersatu. Enggak percaya antum? Wah. Ya, saya pernah nyaksiin ini ustadz lagi, dua ustadz yang berselisih. Ya, yang nyuruh kedapain itu Syekh Robi. Saya waktu itu di rumah Syekh Robi di Mekah. Ini antara ustadz pada berantem. Ustadz Indonesia. Ya. Kata Syekh Robi, "Salaman." Salaman tuh. Tapi saling becek-becek tangan ternyata. Salaman pada begini, "Itaqillah, wa anta kadzalik, itaqillah wa anta." Ini wallahi ya, saya lihat mata sendiri. Harus pelukan ya, peluk. Ya. Buat nah, ini, saya lihat sendiri di depan mata saya. Di depan mata, enggak usah dengar-dengar cerita. Anda ngeliat sendiri, no, orangnya masih banyak, no, pelakunya masih hidup semua. Ya, ustadz gitu loh. Ustadz-ustadz semua. Ya, jadi salaman enggak ada senyum, enggak nungguin mawaddah. Coba salaman. Masya Allah. Maafin anda ya. Ya, sama-sama. Tapi kalau salaman, takillah, wantak katari, takillah. Ente juga. Takillah, enggak ada. Pulang berantem lagi. Pulang dari rumah Syekh Robi berantem lagi. Enggak usah pulang. Di mobil anda. Anda satu mobil sama mereka. Di mobil bahas lagi. Barusan bayaan. Di mobil masih berantem itu. Pulang beda mobil, ha? Di mobil bahas. Oh, enggak benar. Barusan bayaan. Allahu Akbar. Ah, ini. Baik. Padahal perkaranya itu bukan prinsipil ya, beda sama prinsipil ya. Baru kita punya sikap. Kalau prinsipil, kita itu punya sikap artinya kita ya barulah kayak tadi tuh. Yang perkaranya hak sama batil pada masalah usul. Baru kita kayak tadi tuh keras-keras kayak gitu enggak masalah. Ya, masalah beda channel radio aja berantem. Ini kan lucu. Baik. Lanjut, tafadhal, Pak Suheri. Yakun al-layyi hatta yas hatta yastajlibahum ila fi'lil khair wa ila taubati ila Allah wa ila qabuli da'wati. Wa hadhihi al-kalimatul 'azimatu manhajun yasiru 'alayhil muslimu wa huwa min jawami'il kalimi allati utiyah an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yajma'u fiha baina khair baina khairai dunya wal akhirah. Nah, khairai wal khuluqul hasan, akhlak yang baik itulah sifatun hamidatun, ya, sifat yang terpuji. Nah, sifat yang terpuji. Ya, takunu fil insan, yang ada pada seseorang. Ya. Yamnahu Allahu, yang Allah anugerahkan liman yasha'u, kepada siapa saja yang Allah kehendaki, min ibadihi, dari kalangan hamba-hambanya. Ya. Baik. Wal insan yatakhallaq bil akhlaqil hasanah, seorang berakhlak dengan akhlak yang baik. Allah jalla wa ala qala fi nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman tentang nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, innaka la ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang azim. Syahidallahu, Allah mempersaksikan lahu, atas nabi, ya, bil khuluqil azim, dengan akhlak yang azim. Walihada tahawwala a'da'uhu ila asdiqa'ah, oleh karena itulah berubah musuh-musuh Nabi menjadi sahabat. Sa'ru min khawasi ashabihi, mereka berubah musuh-musuh ini menjadi sahabat-sahabat yang khawas, sahabat khos, sahabat dekat. Ya. Bisa babi khuluqihi, disebabkan akhlak Nabi SAW. Ya enggak? Umar bin Khattab membunuh Nabi, jadi sahabat Nabi yang paling membela. Siapa panglima yang mengalahkan kaum muslimin di Uhud, siapa panglima musyrikin? Hah? Hah? Khalid bin Walid. Ya, masuk Islam, berubah jadi panglimanya Nabi. Ya. Tapi banyak begitu sahabat semuanya. Tapi barakallahu fikum. Saru yudafi'un, mereka menjadi membela, yunafihun, sama ini. Orang-orang yang membela Nabi, yujahiduna ma'ahu, orang-orang berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hum bil ams, padahal mereka kemarin, kanu min aladdil a'da'i, adalah musuh-musuh yang paling sengit. Lakin bita'amulihi wa khuluqihi, namun karena interaksi Nabi yang baik dan akhlak beliau minan ma'annas, terhadap masyarakat, istajlabahum ilal Islam, membawa mereka pada Islam. Wa hakadha yakunu alladhi yad'u ila Allah bil khusus. Ya. Yakunu dha khuluqin hasanin. Yang demikian itu Nabi berdoa pada Allah dengan doa yang khusus. Ya, barakallahu fikum. Ya. Ini bahkan akhlak yang baik itu Masya Allah. Itu ada apa ya di masjid sebelah? Masjid At-Taubah. Oh, At-Taubah pinggir jalan. Mau bikin apa lagi dia? Ya. Ya. Mana lagi? Yakunu dha khuluqin hasanin. Akhirnya Nabi menjadi orang yang memiliki akhlak yang baik. Ya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang paling baik imannya, yang paling baik akhlaknya. Bahkan Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innal mu'min la yudriku bi husni khulqihi darajat shaim wal qaim. Orang mukmin benar-benar meraih derajat orang-orang yang gemar berpuasa sunnah dan qiyamul lail dengan akhlak yang baik. Masyaallah. Ya. Ini akhlak yang baik bukan teori, ya. Nah, praktek. Akhlak yang baik. Nah, itu Syekh Utsaimin punya buku namanya Makarimul Akhlak. Akhlak yang baik yang pertama, akhlak kita pada Allah, pada Rasulnya. Akhlak yang baik berikutnya, ya, kepada manusia, ya, kepada manusia, pada teman, tetangga, kepada manusia, bahkan pada hewan, orang kafir. Nah, jangan sampai kita udah ngaji malah tambah galak ya, kepada orang ya. Ya. Ini ada yang keliru berarti. Kita lama ngaji kok malah mau orang itu bengis. Nah. Taib. Nah, akhlak yang baik itu apa sih? Didefinisikan oleh para salaf. Ya. Saya bawa ini perkataan dari Pak Imam-imam para salaf dari kitab ya, Jami'ul Ulum wal Hikam. Ya, Ibnu Rajab Al-Hanbali ya, membawakan berbagai ya, dalil apa berbagai definisi tentang akhlak yang baik. Kata Al-Hasan Al-Basri, apa itu akhlak yang baik? Al-Karam wal-Badalah wal-Ihtimal. Ya, akhlak yang baik adalah dermawan, mengerahkan segala usaha untuk memberi dan bersabar terhadap gangguan orang lain. Ya. Abdullah bin Mubarak mengatakan, apa itu akhlak yang baik? Bastul wajhi wa badrul ma'rufi wa kafful adha. Akhlak yang baik adalah wajah yang ceria. Tuh, akhlak yang baik. Kalau udah bawaannya enggak ada senyum-senyumnya, gimana mau bilang akhlak yang baik? Ya. Mengerahkan usaha untuk memberikan kebaikan dan mencegah diri dari mengganggu orang lain. Ya. Taib. Nah, sebagian para salaf mengatakan ya, husnul khuluq itu apa? Husnul khuluq adalah ya. Ya. Katbul ghaiz lillah, menahan amarah karena Allah. Wa idharul talaqati wal bashar, menampakkan wajah yang ceria pada orang lain, itu akhlak yang baik. Ini banyak definisi tentang akhlak yang baik. Jadi kalau wajah udah enggak ada senyum-senyumnya, gimana mau jadi akhlak yang baik? Ya. Gimana? Nah, akhlak itu yang baik dapat dengan dua hal. Karena bawaan dan karena mau berupaya untuk berakhlak yang baik. Yang paling baik yang mana? Yang karena bawaan. Ya. Nah, kalau bawaannya enggak ada akhlak yang baik gimana? Ya berarti dapat akhlak yang baik yang cari yang kedua, yaitu yang berusaha. Ya. Akhlak yang buruk dapatnya dari mana? Pertama karena bawaan. Tuh, jadi bawaan itu enggak bisa jadi dalil. Nah. Yang kedua apa? Karena enggak mau berupaya untuk berakhlak yang baik. Ya. Akhlak yang buruk itu karena bawaan. Orang-orang, "Hmm, waduh, ini mana ceritanya kayak gitu." Nah, Allah musta'an. Ya. Ya, enggak ada senyum-senyumnya. Sesama jenis boleh, kecuali sama akhwat ya. Kalau sama akhwat begitu juga baru gawat itu. Ya, baru gawat itu. Nah, itu keliru ya kalau kita ya, negor umahat. Ya. Gimana, Bu? Gimana, Bu? Gawat itu. Ya. Ya. Apalagi kalau perempuan yang negor kita gimana? Udah jangan terlalu ya. Biasanya tetangga-tetangga. Bahkan dalam mazhab Syafi'i itu dianjurkan bagi wanita kalau dia memang terpaksa jual beli kepada seorang pria, wanita ini mesti menampakkan sifat judes. Biar si pria ini enggak ada tertarik. Ya, jadi misalkan ini perempuan nih akhwat datang ke Abu Aqila mau servis handphone. Bos, servis handphone nih. Golok amat nih. Ya, nah, Abu Aqila enggak ada tertarik. Coba datang ya. Ya, akhi, afwan, ana mau servis HP. Oh iya, Pak. Tafadhol, tafadhuli katanya. Ya, kata mbaknya, "Kok tafadoli aki, bukannya tafadol?" "Oh, itu kalau buat mau khotobahnya." Wah, masya Allah. Pantesan di kiosnya banyak kitab Arab. Antum ustadz ya, kayak Syekh Albani. Cie. Masya Allah. Nah, iya. Makanya kalau dalam mazhab Syafi'i, perempuan yang mau interaksi sama cowok, perempuan itu menampakkan sifat judes, sifat galak, sifat apa? Biar enggak ada ketertarikan dari si cowok. Ya, biar enggak ada ketertarikan. Coba kalau enggak, afwan akhi, ini apa? Anda mau servis HP ya di tempat antum. Ya, insyaallah. Abu Aqilah langsung nyut-nyut. Apa? Oh, ada saksinya langsung. Ada saksinya. Buka kartu. Saya Marwan buka kartu. Ya sama ya, umahat tetangga itu ya, negur kita mengucap salam kepada perempuan itu boleh, boleh ya, di Riyadhus Shalihin itu banyak, di kitab-kitab Adabul Mufrad juga ada bab salam kepada perempuan, mengucapkan salam, enggak ucapin salam, assalamualaikum, selama enggak ada fitnah. Tapi jangan ngobrol sama ibu-ibu, ada ibu-ibu lagi gendong anak, terus antum godain anaknya mau ngapain? Mau ngapain anaknya lagi gendong nih, gendong anaknya. Eh, Masya Allah, ngobrol sama anaknya ini. Kacau ini. Hah? Ini malah ngeri nih. Ya? Ini ngeri. Ya, kita ketemu umahat biasa aja. Kalau aman dari fitnah, kita bilang assalamualaikum. Salam. Ya. Kalau enggak ada, ya udah. Nadanya enggak dijelaskan. Gak usah, biasa aja sama tetangga, tetangga awam. Assalamualaikum. Wah. Kalau ibu ke rumah gimana? Hah? Kalau ibu pada rumah. Kenapa? Ibu-ibu ke rumah tuh? Masya Allah. Luar biasa. Ini dia nih, dai sejuta umahat ini dia nih. Emang ini apa Abu Marwan tuh udah ngincer-ngincer. Soalnya tadi-tadi dia udah disikat sama Abu Aqilah dia. Main lagi lanjut. Ya, hatta yatibahum. Ya. Ila fi'lil khair, hingga membawa mereka kepada perbuatan kebaikan. Oh, belum ya. Fa yata'amalu ma'an nas bil husna wal latafah. Ya, maka Nabi SAW bermuamalah dengan manusia dengan kebaikan, dengan sifat ramah, lembut, hatta yastajlibahum mila fi'lil khair, hingga membawa mereka kepada perbuatan baik, wa ila taubat ilallah, pada taubat pada Allah. Ya, Umar bin Khattab, siapa lagi itu? Khalid bin Walid, yang musuh-musuh. Ya, sampai disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan tadi apa? Sara adawuhu ila asdiqa. Ya, tahawwala adawuhu ila asdiqa. Ya. Berubah. Jadi musuh jadi teman. Wa ila qabuli da'wati. Ya, sampai akhirnya mereka mau menerima dakwah. Fa hadhil kalimatul azimatu, maka kalimat-kalimat ini adalah kalimat yang azimah. Hadis ini, redaksi hadis ini adalah kalimat yang agung. Manhajun yasiru alaihi al-muslim. Yang seorang muslim, inilah manhaj yang seorang muslim menempuh jalan di atasnya. Wa huwa min jawami'il kalim allati utiyaha Allah utiyaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Inilah jawami'il kalim, kalimat yang ringkas namun menyeluruh maknanya, yang diberi, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah dengan kalimat ini, yajma'u fiha baina khairai ad-dunya wal akhirah. Yang ini menghimpun di dalam kalimat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dalam hadis ke-18 ini, ya, dua kebaikan sekaligus, kebaikan dunia dan akhirat. Lanjut nanti hari Kamis insyaallah hadis ke-19. Ya, hadis Ibnu Abbas. Ya. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.